aku hanya bisa berdoa, semoga saja kau benar terjaga. Ku memikirkanmu, tapi kau tak pernah memikirkanku juga. Sudah ku tak dengar suara.